Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan maratibul dinil Islam, tingkatan-tingkatan dinul Islam. Kita masuk pada tingkatan dinul Islam yang ketiga. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari tingkatan dinul Islam yang pertama dan yang kedua, yaitu al-Islam dan al-Iman. Kita masuk pada tingkatan dinul Islam yang ketiga, dan ini tingkatan dinul Islam yang paling tinggi. Al-martabatu thalitha al-ihsan. Tingkatan dinul Islam yang ketiga adalah al-ihsan. Ta'rif al-ihsan. Definisi ihsan. Sebelumnya ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, al-martabatu tsalitsah, tingkatan dinul Islam yang ketiga, al-ihsan, yaitu al-ihsan ruknun wahidun, dan ihsan ini hanya ada satu rukun saja. Wahwa, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara, dan jika engkau tidak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Ini rukun ihsan. Ihsan hanya ada satu rukun. Kalau al-Islam ada lima rukunnya, kalau iman ada enam rukunnya. Sedangkan ihsan hanya satu, yaitu ini, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Baik, kita masuk pada definisi al-ihsan. Asyarah, penjelasan. Itu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-ihsanu fil lughah. Al-ihsan secara bahasa, itqanu syai'i wa itmamuhu. Ihsan secara bahasa maknanya menyempurnakan sesuatu. Ihsan secara bahasa maknanya menyempurnakan sesuatu. Al-itqan bi ma'nal itmam, sama al-itqan maknanya dengan al-itmam. Ma'khudun minal hasan. Al-ihsan diambil dari lafad al-hasan. Wahwal jamal, yang artinya adalah al-jamal, indah. Diddul qubhi. Dan indah adalah kebalikan atau lawan dari jelek atau buruk. Ini makna ihsan secara bahasa. Maknanya adalah itqanu syai wa itmamuhu, itu menyempurnakan sesuatu. Diambil dari kata al-husn atau al-hasan. yang maknanya adalah indah. Wa huwa yanqasimu ila aqsam, dan al-ihsan ini terbagi menjadi tiga macam. Al-ihsan terbagi menjadi tiga macam. Awalan, yang pertama, ihsanun bainal abdi wa bain rabbih. Ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya, yaitu dengan Allah. Bagaimana ihsan antara hamba dengan Allah? Wa hadza huwal maqsud, dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Inilah yang menjadi tema kita dalam tingkatan dunia Islam yang ketiga ini, yaitu al-ihsan. Yaitu al-ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Sanian yang kedua dari jenis-jenis ihsan adalah ihsanun bainal abdi wa bainan nas. Ihsan, perbuatan ihsan antara seorang hamba dengan manusia. Perbuatan ihsan antara seorang hamba dengan manusia. Manusia berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Ini juga ihsan. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah memerintahkan engkau agar beribadah kepada Allah saja dan Allah memerintahkan engkau agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini ihsan antar sesama makhluk. Ini jenis ihsan yang kedua. Salisan, jenis ihsan yang ketiga, ihsan sun'ati wa itqanuha. Memperbagus pekerjaan, wa itqanuha, dan menyempurnakannya. Ihsan terhadap sesuatu, yaitu menyempurnakannya atau memperbagusnya. Idza sana'a al-insanu syai'an, yaitu apabila seseorang berbuat sesuatu, aw 'amila 'amalan, atau dia mengamalkan suatu pekerjaan atau perbuatan, fa innahu yajibu alaihi an yutqinahu wa yutimmahu, maka sesungguhnya wajib bagi dia untuk menyempurnakan amalan tersebut. Ini makna ihsan yang ketiga, atau jenis-jenis ihsan yang ketiga. Ihsan sun'ah wa itqanuha. Memperbagus amalan atau pekerjaan, wa itqanuha, dan menyempurnakannya. Dan yang menjadi inti pembahasan kita dalam kitab ini adalah jenis yang pertama, yaitu ihsan bainal abdi wa bainar rabbi. Ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Bukan pembahasan yang kedua atau yang ketiga, tetapi yang pertama, ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Dan makna ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah atau seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Baik. Sehingga dalam kitab ini hanya dibahas jenis yang pertama dari jenis-jenis ihsan, yaitu ihsan antara hamba dengan Rabb-nya. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama yang ini menjadi inti pembahasan dalam kitab ini, dalam pembahasan ini ya, dalam pembahasan tingkatan dinul Islam yang ketiga. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, wa huwal ihsanu bainal 'abdi wa rabbih. Yaitu ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu Jibril bi hadratis sahabati kama ya'ti. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna ihsan lamma sa'alahu Jibril, ketika beliau ditanya oleh Jibril, akhbirni anil islam anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Di hadrati sahabat, di hadapan para sahabat, Nabi SAW menjelaskannya kama yati, sebagaimana berikut ini. Faqal, beliau menjawab ketika ditanya oleh Jibril tentang ihsan, maka beliau menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Dan jika tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Fal-ihsanu bainal abdi wa baina rabbihi huwa itqanuhu al-amala alladhi kallafahu Allahu bih. Ihsan antara hamba dengan Rabb-nya adalah seorang hamba menyempurnakan amalannya, yaitu amalan yang Allah bebankan kepadanya. Ini makna ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu seorang hamba menyempurnakan amalannya, menyempurnakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya, menyempurnakan ibadahnya yang Allah bebankan kepadanya. Bagaimana caranya? Bi an ya'ti bihi sahihan khalisun liwajhillahi azza wajal. Yaitu seorang hamba dia menyempurnakan amalannya dengan cara melaksanakan amalan tersebut dengan benar, sahihan, dengan benar. Dan amalan yang sahih, yang benar adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalisun liwajhillahi azza wajal. Dan dia melakukannya dengan ikhlas. Murni hanya mengharap wajah Allah azza wajal saja. Nah. Inilah ihsan. Menyempurnakan amalan, yaitu seorang hamba melaksanakan amalan tersebut dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas hanya mengharap wajah Allah saja. Maka amalul ihsan bainal abdi wa rabbihi ma tawaffara fihi al-ikhlasu lillahi azza wa jal wal mutaba'atu bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan ihsan antara hamba dengan Rabb-nya adalah amalan yang terpenuhi padanya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpenuhi padanya ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan ihsan antara hamba dengan Rabb-nya. Wa qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-ihsana ala martabatain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasannya ihsan itu ada dua tingkatannya. Ihsan ada dua tingkatannya. Kalau rukunnya satu tadi. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Adapun tingkatannya ada dua. Ada dua tingkatannya. Wahidatun a'la minal ukhra, yang salah satunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Ihsan ada dua tingkatan. Salah satunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Apa saja tingkatan ihsan? Al-ula yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bagaimana? Bi an yablugha bikal yaqin wal iman billah, yaitu engkau benar-benar yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tusyahidullah, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Iyanan, dengan secara langsung. Jadi seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala iyanan, secara langsung. Laisa indaka taruddudun au ayyu syakkin, yaitu engkau tidak ragu, tidak bimbang sedikit pun. Bal kana Allahu amamak subhanahu wa ta'ala tarahu iyanan, bahkan engkau merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapanmu. Tarahu iyanan, engkau melihatnya secara langsung. Faman balagha hadhil martabah, maka barang siapa yang sampai pada tingkatan ini, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah secara langsung, iyanan, tanpa ada keraguan, kebimbangan sedikit pun. Barang siapa yang sampai pada tingkatan ini, faqad balagha ghayatul ihsan, maka dia telah sampai pada puncak ihsan. Pada puncak ihsan. Pasti orang seperti ini ibadahnya akan sempurna. Dia akan melaksanakannya dengan syarat dan rukunnya. Nah, dia akan melaksanakan dengan sebaik mungkin karena dia merasa sedang berada di hadapan Allah. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah ada perumpamaan yang tinggi. Matsalul a'la, seseorang ketika berada di hadapan pejabat misalkan, ya, dia diperintah. Dia anak buahnya ini. Perintah oleh komandannya, mesti dia akan melaksanakan dengan baik perintahnya. Jangan sampai ada kecacatan. Karena dia di hadapan orang yang memerintahnya. Ini di depan makhluk. Seperti ini kondisinya orang dalam urusan dunia. Maka tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya harus lebih sempurna lagi amalannya. Karena dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka amalannya akan sempurna. Ibadahnya akan dia sempurnakan dengan baik. Ini orang yang sampai pada puncak ihsan. Ta'budullah ka'annaka tarahu min kamalil yakin wa kamalil ikhlas. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, ini termasuk dari kesempurnaannya keyakinan dan kesempurnaan ikhlas. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, ini termasuk kamalul yakin, kesempurnaan yakin, ya, kesempurnaan iman dan kesempurnaan ikhlas. Ka'annaka tarallaha ayanan, seakan-akan engkau melihat Allah secara langsung. Wallahu jalla wa ala la yura fid dunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia. Wallahu jalla wa ala la yura fid dunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia. Wa inna ma yura fil akhirah, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala akan dapat dilihat nanti di akhirat. Walakin tarahu biqalbika, akan tetapi engkau di dunia ini melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatimu. Hatta ka'annaka tarahu bi'aini bi'ainaika, sehingga seakan-akan sampai engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedua matamu. Syekh menjelaskan bahwasannya Allah tidak bisa dilihat di dunia, hanya saja Allah akan dapat dilihat nanti di akhirat. Hanya saja, nah, ihsan yang dimaksud di sini adalah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatimu, sehingga seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedua matamu. Walidzalika yujazi ahlal ihsani bil akhirah bi an yarauhu subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah membalas ahlul ihsan, orang-orang yang melaksanakan ihsan seperti ini, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Allah membalas orang-orang yang ahlul ihsan di akhirat nanti, bi an yarauhu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ahlul ihsan ini dia akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Lima abaduhu wa ka'annahum yarawnahu fid dunya, karena mereka ketika beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka beribadah di dunia ini, mereka beribadahnya seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jazahumullah bi an afsaha lahum al majala bi an yarawhu bi absarihim fi darin na'im. Maka Allah balas mereka, orang-orang yang di dunia ini beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, Allah balas mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan kepada mereka untuk bisa melihat Allah dengan mata-mata mereka sendiri. Fidarin na'im, yaitu di tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Wahiyal jannah, yaitu jannah. Allah balas mereka, nah, di akhirat nanti, yaitu di surga, bahwasanya mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Qala ta'ala, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna. Perhatikan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna, dia akan mendapatkan husna. Mana husna di sini ada jannah, surga. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, baginya surga. Waziyadah, dan ada tambahan. Dan ada tambahan. Aziyadah yang nazaru li wajhillah, kata Syekh, ziyadah, tambahan di sini adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. As-sababu, sebabnya, annahum ahsanu fid dunya, karena mereka berbuat ihsan ketika di dunia. Itu ihsan antara hamba dengan Rabbnya. Mereka beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atahumullahul husna, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka husna, wahyal jannah, yaitu jannah, surga. Wazadahum ru'yatallah, dan Allah tambah mereka, Allah tambah untuk mereka ru'yatallah. Nah, Allah berikan tambahan untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Selain diberikan jannah, surga, dan kenikmatan serta kelezatan yang ada di dalamnya, Allah tambah lagi kenikmatannya, yaitu kenikmatan ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang paling nikmat, kelezatan yang paling lezat adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nas'alullah min fadlih, kita mohon kepada Allah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jannah. Kenikmatan yang paling besar adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ahlul jannah telah mendapatkan kenikmatan dan kelezatan yang ada di dalamnya, Allah tawarkan kepada mereka tambahan. Maukah diberikan tambahan kenikmatan dan kelezatan? Maka ahlul jannah mengatakan, ya Allah, sudah sempurna kenikmatan, semua sudah ada di dalam surga. Kenikmatan ini, kenikmatan ini sudah ada, kenikmatan apa lagi yang akan ditambah? Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap tirainya, menyingkap hijabnya. Kemudian mereka ahlul jannah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mereka melihat rembulan, yaitu artinya tidak berdesak-desakan. Bukan Allah seperti rembulan, tidak. Perumpamaan sini perumpamaan cara melihatnya. Cara melihatnya bukan menyamakan Allah dengan rembulan, tidak. Tetapi cara melihatnya itu mereka manusia ketika di dunia ketika melihat rembulan tidak berdesak-desakan. Maka demikian pula ketika ahlul jannah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, disingkaplah hijab. Kemudian mereka ahlul jannah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka baru merasakan kenikmatan yang paling lezat, kenikmatan yang paling nikmat di dalam jannah, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, itu beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Al-husna, bagi dia husna, bagi dia jannah. Wa ziyadah, dan ada tambahan. Selain kenikmatan di dalam surga, ada tambahan, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah min fadlih. Ta'budullaha ka'annaka tarahu 'alal musyahadah. Kata Syekh, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah secara langsung. Wal mahabbatu wa syauqu ila liqa'ihi subhanahu wa ta'ala. Dan engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah, wa syauq, dan rindu, ila liqa'ihi, rindu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian orang-orang yang ihsan, seorang yang muhsin, yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah secara langsung. Dia sangat cinta kepada Allah dan sangat rindu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tataladzadu bita'atihi, engkau berlezat-lezat dengan menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang menjalani ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, dia merasakan kelezatan di situ. Ketika dia sholat, dia merasakan sholat itu lezat, nikmat. Nah, bukan sesuatu yang beban ya. Nah, menyusahkan, dingin-dingin misalkan atau panas atau yang semisal. Tidak, tetapi dia merasakan kelezatan dalam ibadahnya. Tatalalladzu bihi. Engkau berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatma'innu ila ta'atihi Subhanahu wa taala. Dan engkau tenang, tenteram ya, ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketenangannya ada ketika dia beribadah kepada Allah. Hatinya tenteram ketika dia beribadah kepada Allah. Wa tashtaqu ilaiha. Dan engkau selalu rindu untuk selalu taat kepada Allah. Selalu rindu untuk datang ke masjid. Selalu rindu untuk sholat lagi. Selalu rindu untuk baca Quran lagi dan seterusnya. Engkau selalu rindu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi tariqatul muhsinin. Demikianlah tariqah ya, yang ditempuh oleh orang-orang yang muhsinin, oleh orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama dari tingkatan ihsan, dan ini tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan al-ihsan. Al-martabah tsaniyah, tingkatan yang kedua. Idza lam tablugh hadhihi al-martabah al-'azimah. Jika engkau tidak sampai kepada tingkatan yang agung ini, tingkatan yang pertama tadi, fa innaka ta'buduhu 'ala tariqatil muraqabah. Maka engkau beribadah kepada Allah ala tariqatil muraqabah. Dengan cara muraqabah. Engkau beribadah kepada Allah dengan cara muraqabah. Kalau tadi seakan-akan dia melihat Allah, naam. Kalau yang kedua ini, engkau beribadah kepada Allah, naam, dengan cara muraqabah. Apa muraqabah? Bi an ta'lama anna Allah yarak, yaitu engkau mengetahui, engkau sadar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Wa ya'lamu halak, dan engkau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisimu. Wa ya'lamu ma fi nafsik, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dirimu, apa yang ada dalam hatimu. Fala yaliku bika an ta'siyahu, maka tidak pantas engkau bermaksiat kepadanya. Karena Allah melihatmu, Allah mengetahuimu. Nah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka tidak pantas an ta'siyahu, engkau bermaksiat kepadanya. Wa an tukhalifa amrah, dan tidak pantas engkau untuk menyelisihi perintah Allah. Wa huwa yarak wa yutli'u 'alaik, karena Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah Subhanahu wa taala mengawasimu. Wa hadhihi halatun jayyidah, dan ini adalah kondisi yang jayyidah, kondisi yang bagus. Kondisi seperti ini kondisi yang bagus. Itu seseorang nah merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, dan dia meyakini bahwasanya Allah melihatnya, mengetahuinya. Nah, maka kondisi yang seperti ini adalah halatun jayyidah, kondisi yang bagus. Walakinnaha, akan tetapi, aqallu minal ula, lebih rendah dari yang pertama tadi. Lebih rendah kondisi ini daripada yang pertama tadi. Kondisi yang pertama tadi lebih tinggi, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Wa madumta annaka ta'lamu annahu yarak, fa innaka tuhsinu ibadatahu wa tutkinuha. Maka selama engkau mengetahui bahwasannya Allah, baik, melihatmu selama engkau mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu, maka niscaya engkau akan memperbagus ibadahmu kepada Allah. Watutkinuha, dan niscaya engkau akan menyempurnakan ibadahmu kepada Allah. Karena merasa diawasi, dilihat. Li'annaka ta'lamu anna Allah yarak, karena engkau tahu bahwasanya Allah melihatmu. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah matsalul a'la, perumpamaan yang tinggi. Lau kunta amama makhluk, jika engkau berada di depan makhluk, lahu manzilah, yang makhluk ini punya kedudukan, pejabat atau yang lainnya. Wa amaraka bi amrin, kemudian makhluk ini memerintahkan kepada engkau dengan suatu perintah. Wa anta tunfidhu hadzal amr amamahu wa yanduru ilaik, dan engkau akan melaksanakan perintah orang tersebut ya, di depannya. Wa yanduru ilaik, dan dia melihatmu. Hal yaliku bika an yaqa'a minka ikhlalun bihadzal fi'l, apakah pantas bagimu ya, untuk melakukan kekurangan ya, kecacatan dalam melaksanakan perintah tersebut? Karena yang memerintah ini langsung melihatmu. Ayo laksanakan. Yang memerintah melihatmu, maka apa? Tidak pantas bagimu untuk melakukan kecacatan atau kekurangan dalam melaksanakan perintahnya tersebut, karena dia melihatmu langsung. Maka walillah matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Bagaimana jika kita sedang beribadah kepada Allah? Maka jika kita meyakini, mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita, maka niscaya kita akan memperbagus dan menyempurnakan ibadah kita. Dan inilah ihsan, dan inilah derajat ihsan. Dan yang seperti ini derajat ihsan yang kedua. Dan derajat yang seperti ini lebih rendah dari yang pertama tadi. Alhasil, kesimpulannya, anal ihsan ala martabatain, bahwasanya ihsan ada dua tingkatannya. Martabatul musyahadah al-qalbiyah, yang pertama tingkatan melihat dengan hati. Tingkatan melihat dengan hati. Wahiyya an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Min syiddatil yakin wal iman, karena besarnya keyakinan dan besarnya iman, kuatnya keyakinan dan kuatnya iman, sehingga engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah karena kuatnya keyakinan dan kuatnya keimanan. Ka'annaka tarallaha iyanan, sehingga seolah-olah engkau melihat Allah secara langsung. Wal martabatu tsaniyah, kemudian tingkatan yang kedua, wahiya aqallu minha, dan ini lebih rendah dari yang pertama tadi. Anta budallaha wa anta ta'lamu annahu yarak, engkau beribadah kepada Allah dan engkau tahu bahwasannya Allah melihatmu. Wa yutli'u alaik, dan bahwasannya Allah mengawasimu. Fala ta'sih, sehingga engkau tidak akan bermaksiat kepadanya. Wala tukhalifu amrah, dan engkau tidak akan menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan ihsan yang kedua. Hadhihi martabatul ihsan, inilah tingkatan-tingkatan ihsan. Wahiya a'la maratibid din, dan tingkatan ihsan adalah tingkatan-tingkatan dinul Islam yang paling tinggi. Tingkatan dinul Islam yang pertama tadi apa? Al-Islam. Tingkatan dinul Islam yang kedua, al-iman. Tingkatan dinul Islam yang ketiga, al-ihsan. Dan al-ihsan adalah tingkatan dinul Islam yang paling tinggi. Man balagha fa innahu balagha a'la maratibid din. Barang siapa yang sampai kepada derajat ihsan ini, tingkatan ihsan ini, maka dia telah sampai pada tingkatan dinul Islam yang paling tinggi. Wa qablaha martabatul iman. Sebelum ihsan ada tingkatan iman. Wa qablaha martabatul Islam, dan sebelum iman ada tingkatan al-Islam. Dan tingkatan ihsan itu tingkatan yang paling tinggi. Al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Fad-din dawair. Terakhir, pembahasan terakhir, ad-din dawair. Agama itu ada ruang lingkupnya. Ad-din, dinul Islam, agama Islam itu ada ruang lingkupnya. Ad-dairatul ula. Ruang lingkup yang pertama, al-Islam, adalah al-Islam. Wahiyya wasi'atun, dan ruang lingkup Islam ini luas. Hatta annahu yadkhulu fihal munafik, sampai-sampai masuk di dalam ruang lingkup Islam seorang yang munafik. Seorang yang munafik. Wa yuqulu lahu muslim, dan orang munafik ini dikatakan muslim. Wa yu'amal mu'amalatal muslimin, dan diperlakukan seperti perlakuan kepada kaum muslimin. Disikapi seperti sikap kepada kaum muslimin. Kenapa? Li'annahu istaslama fi dhohir. Karena munafik ini dia Islam secara dhohir. Sholat, ikut jihad, dan lain sebagainya. Munafik ini istaslama fi dhohir, Islam secara dhohir. Maka dihukumi sebagai na'am, atau disikapi sebagai sikap seperti sikapnya kepada kaum muslimin. Dan dia dikatakan seorang yang muslim karena dia Islam secara zahir. Fahuwa dakhilun fi dairatil Islam, maka orang seperti ini dia masuk dalam ruang lingkup Islam. Wa yadkhulu fiha dha'iful iman, dan juga masuk dalam ruang lingkup Islam orang-orang yang lemah imannya. Alladzi laisa ma'ahu minal iman illa mithqala habatin khardal, yang dia tidak memiliki iman ya, kecuali iman yang seberat biji sawi. Dia pun masuk dalam ruang lingkup Islam, walaupun imannya sedikit sekali. Nah, bahkan hanya seberat biji sawi, imannya ringan, kecil, tetapi dia masuk dalam kategori muslim, masuk dalam ruang lingkup Islam, walaupun dia lemah imannya. Ini ruang lingkup yang pertama, yaitu Islam. Ini lebih luas ya. Ini sangat luas, sampai-sampai orang munafik pun dikatakan muslim karena dia Islam secara zahir. Nah, adapun hatinya kafir. Hatinya kafir. Namun untuk seorang munafik ya, dia diperlakukan ya, secara zahir seperti perlakuan kepada kaum muslimin. Ad-dairatu tsaniyah, ruang lingkup yang kedua, wa hiya adyaku minal ula, lebih sempit dari yang pertama. Wa akhas, dan lebih khusus. Yang kedua lebih khusus, lebih sempit dari yang pertama dan lebih khusus. Dairatul iman, yaitu ruang lingkup iman. Wa hadhihi la yadkhulu fiha al-munafiq an-nifaqul i'tiqadi abadan. Dan ruang lingkup iman ini tidak masuk padanya seorang munafik yang nifaknya nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Karena nifak ada dua, ada nifak i'tiqadi, nifak amali. Nifak i'tiqadi dan nifak amali. Ada nifak yang i'tiqadi, itu orang yang menampakkan Islam tapi hatinya kafir, nifak i'tiqadi. Ada nifak alam amali, yaitu seorang muslim yang dia berdusta ya, dia khianat, dia ingkar janji ya. Nah, dan seterusnya daripada sifat-sifat orang yang munafik. Ini nifak amali. Dia masih mukmin. Hanya saja dia mukmin yang lemah iman atau mukmin yang berdosa. Baik. Dalam ruang lingkup iman tidak masuk padanya seorang yang munafik dengan kemunafikan dalam keyakinan atau nifak al-i'tiqadi. Wa inna ma yadkhulu fiha ahlul iman, hanya saja yang masuk dalam kategori ini, dalam ruang lingkup iman ini adalah hanya ahlul iman, hanya orang-orang yang ahlul iman yang dohirnya Islam dan hatinya mukmin. Hatinya mukmin. Wahum ala kismain. Dan mereka ahlul iman ada dua macam. Imanun kamilun, yang pertama adalah orang yang imannya sempurna. Wa imanun nakisun, yang kedua adalah orang yang imannya kurang atau lemah. Fayadkhulu fiha mu'minun fasikun aw mu'minun taqiyun, maka masuk dalam ruang lingkup iman seorang mukmin yang fasik, seorang mukmin yang berdosa, yang bermaksiat, aw mu'minun taqiyun, atau seorang mukmin yang bertakwa. Kedua-duanya masuk dalam kategori dairatul iman atau ruang lingkup iman. Baik yang imannya sempurna atau yang imannya kurang. Kemudian yang ketiga, ad-dairatu tsalitsah, ruang lingkup yang ketiga adalah wahiya adyaqu min ats-tsaniyah, dan ini lebih sempit lagi dari yang kedua, yaitu dairatul ihsan, ruang lingkup ihsan. Wa ya kama bayyanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ruang lingkup ihsan ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, dan jika tidak bisa beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, maka dia na'am meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa taala melihatnya. Wala yadkhulu fiha illa ahlul imanil kamil, tidak masuk dalam ruang lingkup ini yang ketiga ini, dalam ruang lingkup ihsan, tidak masuk padanya illa, kecuali ahlul imanil kamil, kecuali seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Kecuali seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Itu mukminun taqiyun, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang definisi al-ihsan yang merupakan tingkatan din Islam yang ketiga. Baik, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin.